bagaimana aku bisa apa untuk tahu isi hatimu. Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Semakin bertemu, semakin ku rindu.